Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hal-hal, keadaan-keadaan yang menjadikan jihad fardhu ain. Keadaan pertama, kedua, ketiga, ya, sudah kita lewati. Yang keempat sekarang, al-halatul rabi'atu, keadaan yang keempat, idhahtija ilaih, apabila individu tersebut, orang tersebut dibutuhkan dia secara, ya, khusus dianya yang dibutuhkan dalam jihad. Fa innahu yata'ayyanu 'alaihil jihad, maka sesungguhnya wajib atas orang itu yang dibutuhkan itu, wajib atasnya berjihad. Ya. Karena dirinya dibutuhkan secara khusus dalam jihad, maka menjadi fardhu ain atasnya untuk berjihad. Tayyib. Al-mas'alatu tsaniyatu, masalah yang kedua, syurutul jihad. Syarat-syarat jihad. Yushtarutu li wujubil jihadi sab'atu syurut. Syarat-syarat jihad yang dimaksud, syarat-syarat yushtarutu li wujubil jihad, syarat-syarat untuk wajibnya jihad. Ya. Yani jika syarat-syarat itu terpenuhi pada diri seseorang, maka dia terkena kewajiban berjihad. Itu. Jadi ini adalah syaratul wujub, syarat wajibnya jihad pada seseorang, yaitu berapa? Sab'atu syurut. Ada berapa syarat? Sab'atu syurut. 7 syarat akan kita pelajari. Ya, ada berapa syarat, Naufal? 7 syarat. Baik. Wahia, yaitu yang pertama, al-Islam. Ya, agama Islam. Jadi agamanya Islam, dia muslim. Wal bulug, yang kedua, usianya baligh. Wal aklu, yang ketiga, berakal. Wal dhukuriyah, yang keempat, jenis kelaminnya lelaki. Wal hurriyatu, berstatus merdeka, bukan budak. Yang keberapa sekarang? Yang keenam, wal istita'atul maliyatul wal badaniyatu. Wal istita'atul maliyatu wal badaniyatu. Yang keenam, kemampuan. Mampu berjihad. Kemampuan yang dimaksud di sini, kemampuan harta dan kemampuan fisik, jasmani. Yang ketujuh, wassalamatu minal amradi wal adrar. Selamat, bebas dari penyakit dan cacat mudarat, pada cacat yang memudaratkan tubuhnya. Nah, mudarat pada tubuhnya berupa cacat. Tayyib, penjelasannya, fala yajibul jihadu 'alal kafiri, maka tidak wajib berjihad atas orang kafir. Kewajiban jihad tidak mengenai orang kafir. Li'annahu ibadah. Kenapa orang kafir tidak wajib berjihad? Jika ada orang kafir ingin, ya, bergabung dan barisan kaum muslimin berjihad, tidak wajib. Li'annahu ibadah. Karena jihad itu adalah ibadah. Jihad itu adalah ibadah. wal ibadatu la tajibu alaih. Sedangkan ibadah tidak wajib atas orang kafir. Kewajibannya pertama kali adalah masuk Islam dulu. Ucapkan dua kalimat syahadat. Ya, masuk Islam. Jika dia masuk Islam jadi Muslim, nah, sah ibadahnya. Selama dia kafir, ibadahnya tidak akan sah. Wala tashihhu min. Dan ibadah tidak sah dari orang kafir. Ya. وَلِأَنَّهُ لَا يَتَوَافَرُ فِيهِ الْإِخْلَاسُ وَالْأَمَانَةُ وَالطَّاعَةُ. Alasan yang kedua, alasan yang pertama apa tadi? Kenapa jihad tidak wajib atas orang kafir? Pertama, karena jihad itu ibadah. Orang kafir tidak wajib beribadah dan tidak sah ibadahnya sampai dia masuk Islam dulu. Alasan yang kedua, dikarenakan لَا يَتَوَافَرُ فِيهِ الْإِخْلَاسُ, tidak terpenuhi pada dirinya keikhlasan, wal amanah, amanah, wat ta'ah, dan ketaatan. Fala yu'dhanu lahu bil khuruji ma'a jaisil muslimin. Oleh karena itu, dia tidak punya keikhlasan, tidak amanah, bahaya, dan tidak punya ketaatan. Oleh karena itu, tidak boleh diizinkan keluar, ikut bergabung dengan pasukan kaum muslimin untuk berjihad. Tidak boleh. Ini bisa membahayakan barisan kaum muslimin di tengah-tengah mereka. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lirrajul musyriki alladhi tabi'ahu fi Badr. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang pria musyrik yang mengikuti Nabi fi Badr, pada perang Badar. Ada seorang musyrik ingin ikut bersama Nabi berperang, bergabung. Kata Nabi kepada musyrik itu, tu'minu billahi wa rasulih? Anda beriman kepada Allah dan Rasulnya? Qala la. Dia menjawab, tidak. Qal, Nabi alaihissalam bersabda kepadanya, farji', pulang anda. Silakan pulang. Falan asta'ina bi musyrik, saya tidak meminta pertolongan kepada seorang musyrik dalam jihad. Ya. Tayyib, saya tidak menguatkan ya barisan dalam jihad dengan seorang musyrik. Disuruh pulang oleh Nabi, tidak diizinkan ikut. Tayyib, hadis ini riwayat Muslim dari hadis Aisyah sebagaimana di hasyiah di catatan kaki. Naam. Ini terkait syarat yang pertama, yaitu keislaman mujahid. Syarat yang kedua apa tadi? Usia apa tadi? Syarat yang kedua. Yazid. Apa syarat yang kedua tadi? Usianya? Balig. Tamam? Balig. Wa kadzalika la yajibu 'ala as-sabi ghairil balig. Begitu pula tidak wajib jihad atas anak kecil yang belum balig meskipun sudah mumayyiz. Li'annahu ghairu mukallaf. Karena sesungguhnya dia tidak mukallaf. Wali hadis Ibnu Umar. Nah, pertama karena bukan mukallaf, yakni mukallaf itu balig akil. Akil balig. Nah, sementara jihad itu kewajiban. Kewajiban syariat hanya mengenai dibebankan atas mukallaf. Wali hadith Ibnu Umar, dan berdasarkan hadith Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu 'arada nafsahu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Sesungguhnya Ibnu Umar menawarkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari terjadinya perang Uhud. Dia menawarkan diri untuk ikut bergabung dalam pasukan untuk ikut berperang pada perang Uhud. Wa huwa ibnu 14 sanah. Dan dia adalah anak yang masih berusia 14 tahun ketika itu. Falam yujizhu fil muqatalah. Maka Nabi AS tidak membolehkan Ibnu Umar ikut dalam peperangan. Karena belum balik, usianya baru 14 tahun. Ya, hadith ini muttafaq alaih. Naam. Ketika usianya 15 tahun diizinkan. Usia 15 tahun adalah salah satu tanda baligh di samping tanda-tanda yang lain. Jika tidak ada tanda-tanda yang lain, ya, selain usia 15 tahun, maka usia ini menentukan. Jika sudah 15 tahun, maka berarti sudah baligh. Apabila ada tanda-tanda lain dari tanda-tanda baligh pada diri seseorang, meskipun usianya belum 15 tahun, maka dia baligh. Tayyib. Wa kadzalikal majnunu, syarat yang ketiga dari keislaman usia baligh merupakan usia mukallaf. Apa syarat yang ketiga? Yang merupakan syarat mukallaf berakal. Ya, berakal. Naam. Kadzalikal majnunu, begitu pula orang majnun, orang gila, la yajibu alaihi al-jihad, tidak wajib karena dia tidak berakal, tidak memenuhi syarat berakal. Li'annahu marfu'un anhu al-qalamu, karena sesungguhnya orang gila itu terangkat darinya pena pencatat amal. Dia tidak mukallaf, tidak terkena kewajiban syariat karena tidak punya akal. Wa laisa min ahli taklif, dan dia bukan termasuk dari ya golongan yang pantas untuk ditaklif, yakni dibebani syariat, kewajiban syariat. Sudah berapa syarat ini? Keislaman, usia balig, berakal. Sudah tiga ya. Yang keempat apa? Yang keempat apa? Syarat yang keempat tadi. Apa? Apa? Oh, laki-laki merdeka. Laki-laki atau merdeka? Tayyib. Laki-laki itu syarat. Merdeka syarat. Tayyib. Jadi syarat yang keempat yaitu adz-dzukuriyah, yakni jenis kelaminnya laki-laki. Syarat yang kelima apa? Al-hur, al-hurriyah, statusnya merdeka. Nah. Yakni laki-laki merdeka katanya tadi. Thayyib, wala yajibu 'alal 'abd, dan tidak wajib ya jihad atas seorang budak yang berstatus budak. Li'annahu mamlukun li sayyidih, karena dia adalah milik tuannya. Dia bukan orang merdeka, dia budak sahaya dimiliki oleh tuannya, sayyidnya. Tayyib, dia tidak punya kebebasan seperti orang merdeka karena dia milik tuannya. Walal mar'atu tayyib, walal mar'ati wala yajibu 'alal 'abdi li'anna mamlukun li sayyidi walal mar'ati, dan tidak wajib pula atas seorang wanita. Ya. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadith Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal 'alan nisa'i jihadun. Aisyah bertanya, pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal 'alan nisa'i jihadun, apakah kaum wanita punya kewajiban berjihad? Apakah kaum wanita ada kewajiban berjihad atas kaum wanita? Faqal, Nabi bersabda, jihadun la qitala fih, wajib bagi kaum wanita berjihad dengan jihad yang tidak ada peperangannya. Al-hajj wal-umrah, yaitu haji dan umrah. Ini dalil bahwa haji, umrah wajib hukumnya bagi wanita sebagaimana halnya wajib bagi laki-laki. Dan ini dalil bahwa jihad yang diwajibkan bagi wanita adalah berhaji dan berumrah. Adapun jihad yang ada peperangannya, kitalnya, berperang ya di medan tempur, tidak wajib bagi kaum wanita. Tayyib. Hadith ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi ya, serta selain keduanya, dan dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Al-Irwa, disebutkan di hasyiah. Wa fi lafdhin, dan pada lafaz lain, yakni pada riwayat lain lafaznya, naral jihada afdhalal amal, kami memandang jihad itu, mengetahui jihad itu sebagai amalan yang paling utama. Afala nujahidu, apakah tidakkah kami berjihad, tidakkah kami ikut berjihad, pertanyaan Aisyah. Faqal, maka kata Nabi SAW, lakin afdhalul jihadi hajjun mabrur, lakin akan tetapi afdhalul jihadi, jihad yang paling utama, hajjun mabrur, haji yang mabrur, haji mabrur. Naam, yakni untuk wanita itu jihadnya paling utama. Artinya tidak wajib berjihad, jihad yang ada kitalnya, ada peperangannya. Naam. Dan lafaz ini ada riwayat Al-Bukhari. Sudah berapa syarat? 5? Ya. Apa syarat yang keenam? Al-istita'ah, kemampuan. Ya. Naam. Al-istita'ah, kemampuan apa tadi? Kemampuan dari segi mali, amal, harta, dan fisik, jasmani, badania. Tayyib. Wa ghairul mustati', dan yang tidak mampu, yakni ghairul mustati' la yajibu alaihi al-jihad, tidak wajib berjihad. Wa huwa alladhi, la yastati'u hamla silahi, yaitu orang yang tidak mampu membawa senjata, tidak mampu memikul senjata, membawa senjata dalam peperangan. Lidu'afin, dikarenakan lemah fisiknya, bawa senjata tidak bisa karena lemah fisiknya. Aukibarin, atau usianya yang sudah tua, sudah tidak bisa membawa senjata, ya, tidak bisa menggerakkan senjata, tidak bisa menggunakan senjata, jadi tidak bisa berperang. Wa kadzalikal faqiru alladhi la yajidu ma yunfiqu fi tariqihi fadilan an nafaqati 'iyalihi. Begitu pula al-faqir, orang yang fakir, miskin. Naam. Idza dzukira al-faqir dakhala fihi al-miskin. Tamam? Jika disebutkan fakir, masuk dalam maknanya miskin. Jika disebut miskin tersendiri, masuk dalamnya makna fakir. Idza ijtama'a iftaraqa. Jika keduanya disebutkan terpisah tersendiri, ijtama'a, maka bergabung, yakni dua-duanya masuk. Wa idza ijtama'a, apabila keduanya disebut bersamaan dalam satu konteks, ya, kalimat iftaraqa, maka maknanya berbeda. Jadi wa kadzalika al-faqir, begitu pula orang fakir, yakni termasuk miskin, fakir miskin, alladzi la yajidu ma yunfiqu, yang tidak mendapatkan harta, tidak memiliki harta, ya, yang akan dia jadikan biaya fi tariqihi, dalam perjalanannya. Jadi dia tidak dia fakir, dia miskin, tidak punya biaya untuk perjalanannya berangkat berperang. Fadilan an nafaqati 'iyali, biaya tersebut, ya, yang merupakan kelebihan dari nafkah keluarganya. Artinya meskipun dia punya harta, tapi pas-pasan, hanya untuk menafkahi dirinya dan keluarganya, tidak ada lebihnya. Maka dia tidak dituntut untuk mengambil sebagian dari hartanya, nafkahnya pas-pasan itu untuk dipakai berangkat berjihad, dipakai untuk biaya jihad. Karena jika itu dia lakukan, maka dia akan memudaratkan keluarganya, nafkah keluarganya terganggu. Nah, jadi dia tidak punya kelebihan harta, kelebihan dari nafkah wajib yang harus dia berikan kepada keluarganya untuk dia pakai biaya biaya berperang. Nah, itu maksudnya. La yajibu alaihimul jihadu, tidak wajib atas mereka berjihad. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, surah Taubah ayat 91, wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna haraj. Yani tidak ada haraj, tidak ada dosa. Alal ladzina la yajiduna ma yunfiqun, atas orang-orang yang tidak mendapatkan harta untuk dia jadikan sebagai biaya berperang. La haraj alaihim, tidak ada dosa atas mereka. Bisa difahami makna ayat? La, tidak ada, alal ladzina la yajiduna ma yunfiqun, tidak ada atas orang-orang yang tidak memiliki harta untuk biaya perang, harajun, tidak ada dosa atas mereka. Nah, wa kadzalika man bihi dararun aw maradun, begitu pula orang yang di tubuhnya ada mudarat, cacat aw marad, ada penyakit, aw ghairu dzalik min al-adzar, atau selain itu dari udzur-udzur penghalang baginya untuk berangkat berjihad. La yajibu alaihil jihadu, tidak wajib berjihad. Li'annal ajza, karena sesungguhnya al-ajz, ketidakmampuan, ya, yanfil wujuba, menafikan wajibnya jihad. Ya, jika dia sakit, dia cacat, ya, ada mudarat pada tubuhnya, cacat, ya, artinya dia tidak mampu berjihad, maka tidak diwajibkan. Wa liqouli ta'ala laisa 'alal a'ma harajun, tidak ada dosa atas orang yang buta, wala 'alal a'raji, tidak ada dosa atas orang yang pincang, wala 'alal a'raji harajun, tidak ada dosa atas orang yang pincang, wala 'alal maridhi haraj, dan tidak ada dosa atas orang yang sakit, ya, jika tidak berangkat berperang. Surah Al-Fath ayat 17. Wa qawlihi ta'ala, dan berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 91, laisa 'alad du'afa'i wala 'alal mardha wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun, tidak ada atas orang-orang yang lemah fisiknya, tidak pula atas orang-orang yang sakit, juga tidak atas orang-orang yang tidak mendapatkan biaya berperang, harajun, tidak ada atas mereka haraj, tidak ada dosa atas mereka. Idza nasahu lillahi wa rasulih, apabila mereka memberi nasihat untuk Allah dan Rasulnya. Ya, artinya sekiranya bukan udur-udur itu yang menghalangi mereka, mereka akan berjihad. Nah, tayyib, bukan seperti orang-orang munafik yang memang mencari-cari udhur, mu'adzirun, memang mencari-cari alasan ingin menghindar dari jihad karena kemunafikannya. Bukan, mereka adalah orang-orang yang nasahu lillahi wa rasuli, orang yang beriman, ya, dan mereka menyemangati kaum muslimin untuk menolong agama Allah, mendukung dengan doa di belakang, ya. Hanya saja mereka tidak bisa ikut karena kelemahan fisik, cacat, karena tidak memiliki biaya untuk berperang. Baik. Al-mas'alah tsalitsatu, masalah yang ketiga, dan pembahasan ini ada masih erat keterkaitannya dengan pembahasan tadi. Musqitatul jihad, hal-hal yang menggugurkan kewajiban jihad. Hunaka adzarun, di sana terdapat udzur-udzur. tusqitu an sahibihal jihada, menggugurkan jihad dari pemilik udzur itu. Idza kana fatid fardu ain, gugur fardu ainnya atas dia, au fardu kifaya, atau fardu kifaya gugur fardu kifayanya atas dia jika memiliki udzur-udzur itu. Wahia, yaitu al-udzrul awal wa tsani, udzur pertama dan kedua, al-jununu was-siba. Al-jununu was-siba, al-junun kegilaan, ya, kegilaan, yakni tidak berakal. Was-siba, usia kecil, ya, masih kecil, belum dewasa, belum baligh. Tayyib, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalamu an thalathatin, berdasarkan hadis sabda Nabi SAW, rufi'al qalamu an thalathatin, pena pencatat amal diangkat dari tiga golongan, ya, anil majnuni hatta yufiq, dari orang gila sampai dia sadar, waras. Wa anin naimi hatta yastaiqidha, dan dari orang yang tidur sampai dia terbangun. Wa anis sabiyyi hatta yahtalima, dari anak kecil sampai dia ihtilam, sampai dia baligh. Ya, dan di antara tanda baligh adalah ihtilam, yaitu mimpi basah. Tayyib. Jadi kita dilewati usia 15 tahun, tanda lainnya adalah mimpi basah dan tanda-tanda yang lainnya. Nah, jadi selama dia belum dewasa baligh, maka itu udzur untuk tidak berjihad. Selama dia orang gila, dia tidak berakal, maka itu udzur yang menggugurkan kewajiban jihad darinya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, disahihkan oleh Al-Albani dalam Al-Irwa. Kemudian al-udzur ats-tsalits, udzur yang ketiga, al-unuthah, jenis kelamin wanita. Fala yajibul jihadu 'alal untha, tidak wajib berjihad, ya, wanita tidak wajib berjihad, tidak ada kewajiban jihad atas wanita, tidak ada kewajiban jihad atas wanita. Naam, waqad sabaqa dzikru, dan sudah lewat penyebutannya. Mereka memiliki kewajiban berjihad yang kata Nabi apa, alaihinna jihadun la ish la qitala fi, jihad yang tidak ada apanya, tidak ada peperangannya, yaitu apa, al-hajj wal umrah. Naam, al-udzur rabi', udzur yang keempat, ar-riq, status budak. Lima roa Abu Hurairah qal, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil 'abdil mamluki salihi ajran, seorang budak sahaya yang saleh, dia orang saleh, statusnya budak tapi orang saleh, ajran, dapat dua pahala. Tamam. Sebagai orang soleh, dia taat kepada Rabbnya, Tuhan penciptanya, Rabbul Alamin, dan dia juga taat kepada Sayyidnya, kepada Tuannya. Tayyib. Tentunya dalam perkara yang ma'ruf, tidak dalam perkara mungkar, dia dapat dua pahala. Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadih, demi zat, yaitu Allah, yang nafsi, jiwaku, biyadih, berada di tangannya, laulal jihadu fi sabilillah, sekiranya bukan dikarenakan jihad di jalan Allah, wal hajju, dan haji, wa birru ummi, dan berbakti kepada ibuku, seandainya bukan, sekiranya bukan tiga perkara ini, jihad fisabilillah, berhaji, dan bir ummi, berbakti kepada ibuku, la ahbabtu an amuta wa ana mamluk, sungguh aku menyukai mati dalam keadaan berstatus budak, karena dapat dua pahala. Hadith ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Di sini ada keterangan di hasyiah, wa qauluhu, dan ucapan walladzi nafsi biyadi, yakni sumpah dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya itu Allah Subhanahu wa taala, as-sahihu annahu mudraj, yang benar lafaz ini, kalimat ini mudraj, ini kalimat sisipan min kalami Abi Hurairah, dari ucapan Abu Hurairah. Jadi sumpah ini bukan sumpahnya Rasul, itu adalah ucapannya Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis, tetapi ada rawi yang menggabungkan dengan sabda Rasul sehingga tersisip di matan hadis, disangka bagian dari sabda Rasul padahal itu ucapan Abu Hurairah. Kemudian al-udhru al-khamis was-sadisu, udhur yang kelima dan keenam, ad-da'ful badani, kelemahan fisik jasmani, wal-ajzul mali, ya, dan ketidakmampuan harta, ya, ketidakmampuan harta, wal-maradu, penyakit yang diderita, wa'adamu salamati ba'dil a'dha'i, dan cacat yang ada pada sebagian anggota tubuh, ya, tidak normalnya sebagian anggota tubuh, yakni cacat, kal'ama, seperti halnya buta, wal'araj as-syadid, wal'araj as-syadid, ya, pincang yang parah. Adapun pincangnya sedikit, ya, dia masih lincah, gesit, menerjang, menghindar, ya, artinya bisa berperang. Adapun jika parah, ya, tidak bisa. Naam, waqad sabaqa dzikruha, dan sudah lewat penyebutannya. Naam. Adapun udzur yang ketujuh dan seterusnya kita akan lanjutkan insyaallah pada majelis yang akan datang bi'idznillah taala wa auni. Tafadhalu, jazakumullahu khairan.